cinta kita jangan pernah ada hati yang terluka. Sungguh ku takut jika engkau jauh, karena aku takut kau berpaling dariku. Ku takut, sungguh takut, takut kehilanganmu. Jangan pernah kau pergi, pergi meninggalkanku. Ku takut, sungguh takut, takut kehilanganmu. Jangan pernah kau hilang, hilang dari cintaku. Jangan ada dusta di antara kita, karena ku tak sanggup hidup tanpa cintamu. Pergi meninggalkanku.